للمحافظة على الصلاة والجماعة. اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة على أحسن بضاعة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، حضرون سكاليان yang semuanya pantas dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mari kita selalu panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, khususnya nikmat iman dan Islam. Hadirin sekalian yang berbahagia, langsung saja karena mengejar waktu. Jadi tadi sudah disampaikan oleh yang membawa acara beberapa hal dengan saya. Meskipun tadi saya disebut dari kantor Solo, tapi sebenarnya saya dari Bimbing, Polokarto, Sukoharjo. Mungkin saya pekerjaannya atau ngajarnya di Yayan Surakarta yang ada di kantor Solo. Kebetulan juga pernah di Ma'ad Asalam nih, Mas Ahmad nih kakak saya di Asalam. Saya kelas saya. Hadirin sekalian yang berbahagia, saya mendapat amanah pagi hari ini untuk mengisi tema fikih imam sholat berjamaah. Jadi bapak-bapak sekalian, hadirin sekalian yang berbahagia, membahas tentang sholat yang merupakan rukun Islam, yang kita sudah tahu kedudukannya dalam agama kita. Bahkan kalau di dalam hadis, meninggalkan sholat dengan sengaja atau menolak syariat sholat, itu maka seseorang disebut kafir. Jadi kita membahas permasalahan yang benar-benar sangat penting terkait dengan keislaman kita. Kebetulan ini juga di lembaga Tafakkur Al-Qur'an. Tentunya lembaga ini yang melaksanakan Tafsir Rasul. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Manusia yang paling baik itu yang mau belajar Al-Qur'an, mengkajinya dan mengajarkannya kepada orang lain. Jadi khairukum man ta'allama al-Qur'an, itu para ulama ada tingkatannya. Pertama, ta'allumu lafzihi, belajar lafaznya, alif-lam. Ta'allum maknahu, kemudian juga apa itu mengetahui maknanya. Kemudian ta'allum tafsirihi, mempelajari tafsirnya. Kemudian ta'allum tatbiqihi, mempelajari untuk terus berpraktek mengatakan Al-Quran itu. Nah, setelah itu mu'allamahu, mengajarkan kepada orang lain saja. Manusia yang insya Allah paling baik di muka bumi ini. Kita semuanya berharap menjadi apa yang diinginkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak, ibu sekalian yang berbahagia, tentunya ketika kita berbicara tentang sholat, ini kita berbicara tentang ibadah mahdhah. Kita mengenal ada ibadah yang mahdhah dan ada ibadah yang ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah kadang-kadang juga disebut ibadah murni, kadang-kadang disebut ibadah khusus. Kalau ghairu mahdhah itu yang tidak murni atau umum, ibadah yang umum. Karena dua ibadah ini punya prinsip yang hampir berlawanan. Kita sudah punya ibadah mahdhah, itu para ulama sudah buat kaidah untuk dasar ibadah mahdhah itu. Yang pertama, keberadaannya berdasarkan atas perintah. Al-aslu bila ibadati at-tawji, asal dari ibadah itu berhenti, diam, jangan kerjakan apa-apa. Ada yang menyebut al-aslu bila ibadati al-manu, asal dari ibadah itu dilarang, kita tidak boleh melakukan apa-apa dalam ibadah itu. Atau bahkan ada yang menyebut al-aslu bila ibadati tahrim, asal dari ibadah itu harus mesti dilakukan. Kemudian dilanjutkan illa ma dalla dalil ala amri, kecuali ada perintahnya dari Allah. Mengapa kita sholat? Aqimus sholat. Mengapa kita zakat? Kutiba alaika wa atu zakat. Mengapa kita berpuasa? Kutiba alaikum siyam. Mengapa kita beribadah haji? Walillahi ala nabi. Ini semua ibadah itu penuh perintah. Kalau sudah ada perintah, maka kaidah yang kedua muncul. Al-aslu fi ibadati al-ittiba'. Asal dari ibadah itu ittiba', mengikuti contoh Rasul. Maka bahasanya kita belajar apa itu tentang fikih imam ini juga belajar tentang satu ibadah yang mahdhah. Maka prinsipnya ya kita nanti mengikuti tuntunan Rasul. Jadi kalau saya gambarkan, ketika kita mempelajari ibadah mahdhah, itu seperti ada seseorang yang datang kepada penjahit. Namanya baju saya itu jangkena banget dengan kuat. Pak, tukang jahit, tolong bikinkan saya baju yang persis seperti yang saya pakai ini. Karena sepenak bilang itu. Jadi seorang penjahit ini yang paling sempurna, paling hebat, itu bisa membuat mobil mobil itu benar-benar persis. Karena yang kegedean, ukurannya L jadi double XL. Ya apa gede lu tau paling gede? Ya tapi nah, apa nyangkut ya? Maksudnya XL jadinya S. Kok rasa gede? Kalau dia masing, naik kegedean, kombo. Nah inilah pentingnya kita belajar supaya kita itu bisa persis. Jadi prinsipnya begini. Ibadah mahdhah seperti sholat yang kita belajar, yang paling sempurna, paling baik, itu yang paling persis dengan apa yang dilakukan oleh Rasul. Kaitannya. Jadi maka kita benar-benar berusaha di dalam masalah sholat ini, ya apa yang dilakukan oleh Rasul itu kita lakukan. Maka kita belajarnya memang apa itu dalam masalah ibadah mahdhah ini lebih kepada mengkaji dalil-dalil syar'i yang terkait dengan ini. Nanti kalau masalah ibadah yang lebih mahdhah, kita mau berbanyak istihad di sana. Kalau di sini memang sebisa mungkin tetap menggali apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jadi prinsipnya apa? Ketaatan kepada Rasulullah SAW. Jadi karena waktunya sedikit, jadilah sudah membuat makalah, insyaAllah itu bisa dibaca. Hukumnya sholat berjamaah, para ulama berbeda pendapat. Ada yang menurut sholat berjamaah itu syarat sah. Jadi kalau ada orang yang sholat sendirian, itu tidak sah. Ada yang berpendapat seperti itu? Ada. Di antaranya, Zuhriyah. Ini Dawud Abdul-Rim. Dia itu mantan muridnya Imam Asy-Syafi'i, tapi banyak berdebat dengan Imam Syafi'i. Akhirnya membuat kelompok sendiri, dan sekarang kita melihatnya sebagai satu mazhab tersendiri, yaitu mazhab Dawud Zuhri, yang dikenal mazhab Zuhriyah. Ini sudah dihukum oleh sejumlah ulama seperti Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Dari ini, mazhab yang berbeda, siapa yang mendengar adzan, alam nyati, tapi dia tidak mau mendatangi adzan itu, mana sholat alam. Kalau sholat alam itu, katanya kita yang ditambah itu lahir anak yang ini, maka tidak sah sholat ini. Tapi kemudian nanti ada yang berkejiat, fala sholat ini, la sholat ini bukan sehatan, tapi la sholat kamalan, ada tidak sempurna sholat. Jadi kalau orang mendengar azan, kok dia tidak mendatangi jemaah di azan yang dia dengar itu, fala sholat ini sebagian mengatakan, kalau sholat itu tidak sah, makanya merupakan syarat sah. Tapi sebagian yang lain nanti yang ketiga, kalau sholat itu kamalan atau kamalan, tidak sempurna sholatnya tanpa berjamaah di situ. Illa mengulim kecuali kalau ada udzur syar'i. Ini maka hadisnya sama, tapi cara pandangnya bisa berbeda. Yang menarik itu, karena kadang-kadang latar belakang pemahaman itu seringkali juga betulan terhadap pendapat seseorang. Kalau saya kita lihat kambing gemuk, itu kalau yang lihat itu penjual kambing, komentarnya, ini adalah jual mahal. Kalau yang melihat itu tukang pernah ambil di jalan, kosong, kejadian itu mulai cara menemani. Nah ini, bertanya tentang cara menemani. Kalau sebenarnya mau jelaskan, lihat kambing besar, ini kalau dulu siah matang. Ternyata kambingnya sama, tapi cara pandang dari berbeda sisi itu menjadikan komentar itu bisa berbeda. Bapak-bapak, kalian yang berbahagia. Kemudian ini juga hadis yang menunjukkan bahwa Rasulullah itu pernah punya keinginan. Sahabat-sahabat yang di masjid suruh diikomati, disolati. Sekarang dia akan datang ke tempat-tempat orang yang tidak mau datang ke masjid akan saya bahaskan rumahnya. Ini dianggap itu syarat sah. Kalau itu bukan syarat sah, maka yang Rasulullah mau membakar. Tapi nanti dibalik oleh ulama yang lain, karena Rasul tidak pernah membakar. Itu ancaman itu memang menunjukkan bahwa itu juga wajib. Kalau benar-benar wajib, itu benar-benar dibakar. Tapi kalau tidak ada rumah yang dibakar, berarti itu sebenarnya hanya anjuran yang kuat dari Rasulullah. Tapi pola berbeda. Yang ketiga, ini kisah tentang Abdul bin Ummi Maktum. Ketika beliau datang kepada Rasulullah, wahai Rasul, saya kekurangannya. Saya tidak punya orang untuk menuntun saya ke masjid. Bolehkah saya dapat keringanan masjid dalam tingkatan masjid? Silahkan. Tapi Rasul baru pergi, panggil lagi. Hei, Abdullah, kamu mendengar? Iya, wahai Rasul. Maka, kalau Pak Ajib, kalau kamu dengar, ya kamu harus datang. Orang buta saja harus datang. Apalagi kita yang tidak buta. Ini pasti itu merupakan kewajiban. Ini nanti ada yang menunjukkan suatu kewajiban. Maka pendapat yang kedua menyebut bahwa hukumnya wajib air untuk mandi-mandi. Bukan syarat di kewajiban. Ini kalau di dalam sahabat ada Abdullah bin Mas'ud. Ini tempat yang belajar itu banyak murid-muridnya Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud itu nanti punya murid namanya Imam An-Nahari, Imam Asy'abi. Itu merupakan gurunya Imam Abu Hanifah. Jadi ilmunya Imam Abu Hanifah itu banyak berasal dari sahabat Ibnu Mas'ud. Dia memang setelah Rasulullah wafat, dia mengajarkan di daerah Kufah. Dan orang-orang jelas dari Kufah itu banyak yang belajar kepada Abdullah bin Mas'ud. Ilmunya Imam Abu Hanifah itu banyak berasal dari Abdullah bin Mas'ud. Ini yang terkait dengan pendapat-pendapat para ulama terkait dengan budaya masjid air. Dalilnya ini, tapi sama bahwa Rasul akan membakar itu menunjukkan wajib. Jadi hadisnya sama, cuma beda dalam memahami hadisnya. Yang ketiga, ini harafiah dan malikia. Ini juga Imam Abdul Bar juga demikian. Sebagian ulama menyebut hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah itu berarti ya bukan najis. Karena dalilnya sangat kuat ini. Nanti yang dibaca dari Imam Bukhari. Berapa itu sih derajat? Kalau sempat sendiri yang satu derajat, kalau bersama-sama 27 derajat, ini menunjukkan bahwa orang yang sholat sendirian itu tidak sah. Kalau sholat sendirian sah, berarti hukum berjamaah itu memang tidak wajib. Yang menarik ada juga yang berpendapat itu merupakan fardhu kifayah. Wajib tapi kifayah. Karena bagaimanapun Rasulullah tidak pernah sholat sendirian. Rasulullah biasa imami di masjid Nabawi. Para sahabat itu biasa sholat berjamaah. Sehingga dipahami kalau ada sebagian saudara kita yang sholat berjamaah, maka kalau yang lain sendirian, maka tidak bisa. Tapi kalau umat Islam sepakat, yo sholatnya dewi-dewi, rakyat ini masjid, semuanya berdosa. Karena tidak pernah Rasulullah dan para sahabatnya mengosongkan masjid. Nah, mungkin Fardhu Kifayah ini bagian dari yang apa itu pendapat-pendapat tadi ini yang Fardhu Kifayah ini sesuatu yang perlu kita apa itu syarat-syarat menjadi imam ini menunjuk pada syarat-syarat menjadi imam. Syarat-syarat untuk menjadi imam sholat. Yang pertama Islam. Karena kalau tidak muslim, dia tidak sah sholatnya, maka juga tidak pantas menjadi imam. Ini dalilnya, kalau kita di situ bisa dibaca untuk membersihkan waktu di terlalu bodoh. Balik, meskipun sebenarnya terkait dengan balik itu sedikit ada perbedaan. Ada sebagian yang menyebut bahwa kalau kumajis itu sudah boleh memang, tapi yang lain harus dalam keadaan balik. Karena kumajis itu sebenarnya ya belum diwasa perkara sempurna kumajis itu, tapi sebagian membolehkan. Ada yang menyebut begini, imam itu diperbolehkan kalau anak kecil menjadi imam, itu boleh kalau sholatnya sholat sunnah. Tapi kalau sholat wajib tidak boleh. Mengapa? Karena kalau sholat wajib tidak boleh itu karena imam itu kan belum wajib sholat. Sholatnya imam itu kan masih sunnah, sholat duhur. Tapi bagi yang anak kecil itu kan belum punya kewajiban. Sementara imam dengan makmum itu kan harus sama, wajib wajib, tidak boleh berbeda. Dan anak mau berbeda dengan imam, imamnya sholatnya sunnah. Duhur imam itu masih sunnah karena anak kecil. Sementara yang dewasa duhurnya sudah wajib, artinya yang kuat memang untuk sholat wajib itu benar-benar harus diimami oleh rakyat dewasa. Sehingga itu memunculkan perbedaan di sholat sunnah. Karena kalau sholat sunnah, sholat umamanya lain, lah anak mumayyiz itu sudah sunnah. Kita juga sunnah, jadi sunnah ketemu sunnah. Jadi dari sisi hukumnya sama-sama sunnah. Tapi kalau kita mengambil perbedaan pendapat itu, kita perlu membaca satu kaidah. Al-khuruj min al-khilaf mustahab. Keluar dari perbedaan itu benar-benar dianjurkan. Maka kalau ada sudah dewasa, apa ini hari yang mulai-mulai? Apalagi saat ini jamaah itu mesti ada yang dewasa. Kecuali di suatu tempat masih di Papua sana, masyarakatnya baru masuk Islam, si duduk-duduk lu pasek baca Quran, sing pasek abi mulai-mulai. Nah, ini mungkin pantas. Seperti kasus seorang sahabat yang mengimami di tempat yang jauh itu dibalik oleh para ulama. Karena kaumnya waktu itu belum fasih, hanya dia yang memahami dia fasih, sehingga dia mengimami sholat tersebut. Jadi yang terkait dengan al-buluh, yang ini berakal itu masuk balik dan berakal. Karena kalau orang itu gila, tentunya dia bisa mengimami sholat juga. Laki-laki, ini syarat untuk menjadi imam. Ini yang menarik. Kalau disebut ulama, laki-laki itu merupakan persyaratan mutlak. Harus laki-laki. Kecuali nanti semua jamaahnya wanita. Maka nanti wanita seharusnya menjadi imam. Kecuali mungkin laki-lakinya masih ini. Namanya anak, apa itu 3 tahun, 4 tahun, sama ibunya yang menjadi imam. Ibunya. Tapi kalau anaknya sudah apa itu punya kewajiban untuk sholat, maka anaknya lah yang laki-laki yang masuk untuk imami sholat itu. Ini tidak akan bacakan karena dari itu menimbulkan waktu. Yang kelima, suci dari hadas dan khabas. Tentunya ini tidak hanya imam, sholat itu tidak harus suci. Keadaannya tidak menjadi makmum, artinya tidak bisa itu MLM, multinational, mengimami. MLM, multinational mengimami itu dia tidak bisa. Jadi kita bermakmum kepada imam, kalau kita dimakmumi. Kecuali kalau imamnya sudah salam, kita melanjutkan yang terlambat, kemudian ada makmum yang ikut kita. Itu namanya posisinya sudah menjadi imam, tapi tidak menjadi makmum. Maksudnya seperti itu. Dia posisinya tidak menjadi makmum, itu maksudnya seperti itu. Kalau ada depannya imamnya, dia makmum, tidak boleh bukan bermakmum, dia makmum. Yang ketujuh, selamat dari udur seperti asalat. Asalat itu beresek. Kerepek dulu. Ada. Saya waktu Jumat itu pernah juga. Saya ketemu dengan teman itu seperti itu. Jadi stres dia sebelum bertanya kepada Ustaz. Jadi habis itu mau berangkat naik lagi. Mudul lagi juga stres. Akhirnya tanya kepada Ustaz. Nah, baru tahu ternyata itu kondisi yang udur. Maka yang penting udur, bersihkan tempat yang terkenal berjalan, bersihkan tempat-tempat di jalan, yang penting pakai pakaian yang aman dari najis itu, tidak kemana-mana maksud darinya tidak membasahi pakaiannya, itu karena keadaan itu. Di sini ada perbedaan memang nanti, sebaiknya membolehkan karena sholatnya kan sah. maka dia tidak akan menjadi imam. Tapi yang lain tidak boleh. Mengapa? Nah, dia itu kan udzur. Jadi imamnya itu kan bisa sholatnya itu karena udzur. Masa imam yang tidak udzur. Misalnya seperti itu. Lalu kembali lagi, kita pakai kaidah. Al-khuruj min al-ilmi mustahab. Keluar dari perbedaan itu dianjurkan. Jadi normal-normal kaidah ngapain? Ngapain itu? Ngapain sing geser? Bok sing geser? Apa yang digunakan? Jadi kalau berlot, nah, maka silakan. Nah, ini terkait dengan ini. Sehingga kita masukkan ke syarat ini untuk berbeda-beda sekali. Kecuali tak jadi berlot, nah, kafe biasa loh. Ini berarti seperti itu. Kemudian adil. Adil itu ada dua pemahaman. Sebagian memahami adil itu adalah orang yang tidak melakukan dosa-dosa besar dan jarang melakukan dosa-dosa kecil. Seperti saksi dalam pernikahan itu harus adil. Hanya tukang mendem, tukang berjudi itu enggak pantas untuk jadi saksi pernikahan, maka itu juga tidak pantas untuk jadi imam. Karena imam itu adalah seorang yang adil. Kalau tidak secara kasat mata, karena yang ada di dalam batin atau sesuatu yang tersembunyi kan kita tidak tahu. Tapi yang penting manusia melihat, masyarakat melihat itu dia orangnya baik, tidak ketahuan sebagai penjudi atau minum-minum keras kan gitu, bisa. Dia orang yang baik-baik. Kondisinya tentunya dengan ukuran manusia yang tidak menyertai batin. Nahnu bidzawahir. Kita menunggu yang dzahir saja. Wallahu yahkumul dzawahir. Allah lah yang akan menunggu batin kita. Masalah urusan nanti itu maksudnya begitu. Tapi sebagian menyebut akil itu khusus terkait dengan sholat. Ini di sini kajiannya begini karena mempersiapkan waktu. Apa itu saya sebutkan? Adil itu khusus kaitannya dengan sholat. Jadi imam yang adil itu imam yang menguasai ilmu sholat berjamaah. Sehingga ketika nanti ada sesuatu, ya dia bisa menyelesaikan masalahnya. Karena kalau dia bisa belum imam itu kan ilmu nih. Begitu menuntut wajib kis dulu. Karena dia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Jadi namanya tidak adil sebagai imam. Jadi apa yang menyebut adil secara umum, tapi yang menyebut al-adalah ini khusus terkait dengan posisi dia menjadi imam. Dia benar-benar menguasai ilmu yang terkait dengan sholat berjamaah. Dan kita sudah ada proses mendalami tema-tema seperti ini. Itulah hal itu kalian yang berbahas, dia terkait dengan persyaratan untuk menjadi imam. Memang masih ada persoalan tambahan. Ini umat ini. Apakah sholatnya imam itu harus sah menurut mazhab makmumnya? Ya, ini kan sudah kaji ya. Umpamanya, kita lihat mazhab Hanafi, umpamanya kalau menyentuh lawan jenis itu tidak batal, sengaja maupun tidak sengaja tidak batal. Karena Allah makmum kita atau kamu menyentuh wanita itu dipahami oleh Imam Abu Hanifah al-Jumah adalah hubungan suami istri, seperti tafsir oleh sahabat Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas itu ketika menjelaskan Allah maksudmu bisa, Abdullah sahabat Abdullah bin Abbas menyebut al-jima. Maksudnya adalah berhubungan suami istri dan persetujuan perjanjian dulu yang dibahas oleh Imam Abu Hanifah. Sebenarnya Imam Syafi'i memahami la maksudmu bisa itu yang persetujuan pada lawan jenis. Nah sekarang kalau imamnya mazhab Hanafi, tapi ketahuan bersalaman baru seorang wanita itu atau persetujuan itu, wah itu gagal berarti menurut mazhab Syafi'i. Tapi imamnya Hanafi kok, jadi ketika imam ya dia aman-aman saja. Maksudnya dia, ya, ternyata menjadi pertanyaan juga. Bagaimana pendapat para ulama? Ini. Menurut sama Hanafi ya, Syafi'i ya, sholat imam harus sah menurut mazhab makmum. Ya, harus sah menurut mazhab makmum. Berarti tidak akan menurut sebagai mazhab. Dan patuh hukumnya bermakmum kepada imam yang bermazhab lain. Ini di dunia apa itu mazhab seperti itu. Dunia mazhab harus ikut salah satu mazhab. Jadi terkait dengan tauhid itu, kalau kita berbicara itu lebih besar terkait dengan tauhid. Tauhid itu campur mazhab. Dan dalam ibadah sholat, sosok andul mazhab. Bapak Ibu, basmalahnya dikerahkan seperti Imam Syafi'i. Jadi tapi tahiyatnya sholat subuh istiros, seperti madzhabnya Hambali, Ahmad bin Hambal, seperti tahiyat awal itu, jadi namanya tauke. Nanti wajibnya sangat panjang di dalam madzhab-madzhab. Kalau menurut ulama Malikiyah, yang menjadi ukuran sahnya adalah imamnya. Ulama Malikiyah dan Imam Syafi'i ada perbedaan. Jadi yang satu ukurannya imamnya, yang satu ukurannya harus imam dan makmum itu harus sama. Kalau imam dan makmum sama itu memang ya di dunia kita sekarang ini secara sulit. Karena di Indonesia itu kan sulit. Kamu madzhabnya apa kan itu kan sulit. Meskipun banyak yang bermadzhab Syafi'i. Kalau di Muhammadiyah itu tidak mengikatkan diri kepada satu makna. Tapi semua madzhab itu ya imam-imam madzhab itu saat kita, guru kita, sehingga pendapatnya yang paling kuat ya kita tarjih, kita ikuti. Jadi ada yang mengharuskan ikut satu madzhab, ada yang tidak mengharuskan. Dan nanti perbedaan yang panjang. Ini berkait dengan imam. Tapi ada yang imam dan makmum harus sama madzhabnya, tapi sebagian mengatakan bahwa yang penting menurut imam sah. Sehingga sholatnya imam sah, di belakangnya pun sudah sah. Karena menurut madzhabnya imam, jadi sah. Nah, ini mungkin yang lebih bisa apa itu dipraktekkan di kita karena lebih apa itu mudah. Apa yang lain yang mungkin kalau kita bahas tadi tentang itu orang itu al-akhlak gagap bismillah Rahmanirrahim begitu orang gagap apakah sah menjadi imam ada perbedaan di dalam ulama orang yang al-fakwa kalau orang Arab itu kita tuh gagap itu kan apakah pada itu menjadi imam ini akhirnya apa itu adzan juga orang yang banyak salah membaca menurut pada takdir sakat imamnya nanti mungkin masuk di kajian aja dan maksudnya tapi kita menuju yang tertulis tadi tidak tertulis tambah di sini tadi tidak semuanya tertulis karena di detail paling biasanya itu juga terjadi mohon maaf ini waktu lupa di kampus uji skripsi ini lain-lain uji skripsi jadi moto tiga mahasiswa itu kalau waktu lupa di kampus jadi mohon maaf agak tunda-tunda yang lebih utama menjadi imam sholat kalau satu menjadi syarat imam artinya kalau sudah terpenuhi 8 tadi bawahnya itulah pantas menjadi imam. Nah, kalau semuanya sudah pantas menjadi imam, sudah menjadi imam sah. Nah, ini kan bisa teman-teman, standarnya bisa tercapai tadi. Syarat sahnya tadi, standarnya. Contohnya, syarat kelulusan itu 5.5 itu lulus. Maka kalau menurut syarat tadi, sudah. Standar kelulusannya sudah ketemu. Tapi ketika standar kelulusan banyak yang memenuhi standar kelulusan, kita menjadi siapa yang lulus sama? Ini yang itu, walu, somo, sepuluhan. Ini baru kita lihat mana yang lebih utama untuk menjadi imam. Kalau semuanya sudah memenuhi persyaratan untuk menjadi imam. Jadi ini tingkatannya yang kedua. Jadi tingkatan standar, ini tingkatan keutamaan. Intinya, ini kita persingkat saja. Ini ada perbedaan. Ini perbedaannya nanti memahami hadis ini. Ya umul qawma akra'uhu. Akra' itu siapa atau akra' itu? Akra' itu adalah memahami yang paling baik bacaannya. Itu al-akra'. Tapi ada yang memahami al-akra' ini yang paling banyak membaca al-Quran yang paling memahami, paling fasih. Jadi al-akra'. Al-akra' itu maksudnya al-akra'. Kalau di zaman Rasul, di dunia Arab tidak ada masalah. Biasanya al-akra' itu adalah al-akra' juga. Tapi di Indonesia bisa saja. Jadi dia kiraannya tidak lebih baik, tapi ilmu apa itu agamanya jauh lebih baik. Ini siapa yang pantas? Al-akra' atau al-akra'? Ini ada kata tapi ini perbedaannya. Ini kita lihat. sekarang kalau kita inti kalian, kalau apa itu sudah memiliki dia untuk menjadi imam, yang pertama berdasarkan hadis ini, mungkin kita bacakan hadisnya dulu saja. Satu. Ya umul qawma akra ulum li kitabillah, yang paling akra. Paling kamu terus kira'an salahkan. Kalau masalah kira'annya sama, dari kira'annya itu kefakihannya atau ketepatan bacaannya sesuai menurut ilmu tajwid. Nah, ini kajiannya di situ. Fa'alamuhum bi sunnah. Maka yang paling banyak tahu mengenai as-sunnah atau al-hadis. Ini paling memahami ilmu hadis. Tapi kalau pemahaman tentang hadisnya sama, maka yang paling dalam hijrah. Kalau mereka dalam hijrah sama, maka yang paling dulu masuk Islam. Kalau sama-sama masuk Islamnya, maka yang paling tua, yang lebih tua. Dan tidaknya tidak mengimami seseorang itu di daerah kekuasaannya. Nanti ada kajian bahwa kalau kita mengimami sholat, kita tidak boleh mengimami yang di situ ada pemimpin di daerah itu. Karena yang paling pantas untuk menjadi imam adalah pemimpinnya. Ini tentunya dengan pemahaman bahwa di dunia Islam, orang yang menjadi pemimpin itu, mereka juga yang paling pantas untuk menjadi imam. Nah, kalau kita lihat sahabat Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Umar bin Khattab, itu pemimpin formal, tapi dia juga pemimpin untuk urusan akhirat. Bahkan ketika Abu Bakar dipilih untuk menjadi khalifah pertama, itu para sahabat gampang sekali memahaminya. Mengapa kita memilih Abu Bakar? Karena Rasulullah telah mempercayakan urusan akhirat kita kepada Abu Bakar. Karena ketika Rasul sakit, gerak, tidak bisa memahami sholat, dia tuju Abu Bakar. Ketika tuju Abu Bakar, Aisyah yang protes. Putrinya protes. Loh, kok kamu protes? Bapak saya itu nangisan. Nek moco itu kok batas tengah-tengah nangis. Tapi Rasul marah. Apakah kamu seperti saudara-saudaranya Al-Fatih Yusuf ketika ada yang dapat nikmat terus tidak ridho, tidak tetap Abu Bakar datangkan untuk mencari naik. Artinya Abu Bakar tetap diminta Rasul untuk pimpin sholat. Maka ketika Rasul wafat, siapa yang akan memimpin para sahabat kepada Rasul telah mempercayakan untuk memimpin sholat kepada sahabat Abu Bakar. Maka dialah yang pantas untuk imam kita untuk dunia ini. Nah, ini kayaknya memang di dunia Islam itu memimpin dunia dan akhirat itu satu. Nah, kalau sekarang kita tidak dengar memimpin dunia belum tentu atas untuk memimpin akhirat. Nah, ini jadi masalah tadi terkait dengan sultan yang maksudnya. Kalau kita berbicara tentang sultan, ini. Kalau di dunia Arab itu masih berlaku. Jadi di Saudi bawahnya itu yang menjadi imam-imam masjid itu harus terkualifikasi oleh kerajaan. Di Irak tempat saya belajar, saya itu sejak tahun 93 sampai tahun 2002. Hampir 9 tahun tidak pernah pulang-pulang. Ini lebih lama dari tahun tadi. Jadi kalau Irak itu ada 19 provinsi, itu banyak yang sudah saya masuki. Dari Mosul yang pernah dikuasai ISIS, sampai Namrud, itu tempat kerajaan Namrud itu, sampai tempat lainnya Saddam Hussein di Tikrit itu, sampai Basra, Kufah, Karbala, Babilonia yang ada kerajaan Babil itu, Babilonia itu saya pernah datang ke sana karena ya sudah tahun ini musim panas, iya ini jombe, saya nggak pulang. Ini sebagai mencari-cari informasi tentang kota-kota di Irak. Jadi banyak kalangan sebenarnya waktu itu saya pulang. Banyak kalau tentang kota-kota di Irak yang sebenarnya ada 23 provinsi. Tapi yang tidak bisa saya masuk itu 30 yang pemerintahnya masih kuat, pemerintah kursinya. Jahok, Sulaiman, dan Irbin. Itu tidak bisa dimasuki pemerintah Irak pelarang kita untuk datang ke sana. Karena tidak bisa menjamin keamanan kita. Ini malah menurut mana-mana. Ini hadisnya benar. Ini sultan benar ya. Walau ikut ibadah ini, anak tadi masih tidak berhubungi. Ini kalau kita datang ke rumah, maka kalau tidak diizinkan oleh tuan rumahnya, maka yang paling pantas menjadi imam adalah tuan rumahnya. Jadi kalau kita dipersilakan oleh tuan rumahnya, maka kita mengimaminya. Atau jika ada kekuasaan sultan tadi, beliau mengizinkannya, maka kita menjadi imam. Itu yang terkait dengan apa itu. Tapi nanti kajiannya, tafsirannya tentunya sangat panjang. Maka kasih turun saja terkait dengan yang paling utama ini. Yang paling baik bacaan dan pengetahuan. pengetahuannya tentang Al-Quran. Enak loh, yang paling kalau ada bacaannya yang bagus, pengetahuannya yang bagus, nah itulah yang paling angkat untuk menjadi imam. Nah, insya Allah di kita pun sekarang ini saya juga alhamdulillah melihat perkembangan apa itu tahsin Al-Quran pembelajaran itu luar biasa. Ya kita belajarnya juga lebih baik dari kita dulu waktu masih kecil. Jadi insya Allah perkembangan dalam mempelajari Al-Quran khususnya membaca dan menghafal Quran luar biasa. Ini juga bagian dari yang memudahkan nanti kita mencari imam-imam salat. Mereka sudah bertapa covid ini, mereka juga paham membaca Al-Quran, pasti membaca Al-Quran. Kalau bacaan dan pengetahuan yang tentang Al-Quran sama, maka hitungan yang paling banyak kebutuhannya terhadap Al-Hadis. Kalau pengetahuan terhadap Al-Hadis sama, maka dituntut dari dulu hijrah. Yang dulu hijrah itu waktu dulu mamanya yang satu hijrahnya lebih dulu, ya, ke Madinah, maka itu dia lebih panas. Kalau kita hijrahnya lebih dulu itu mungkin ya mulai berjuangnya, berdakwahnya itu lebih dulu. Ada orang itu kadang-kadang masih apa itu jiwa mudanya muncul, sosok yang mencik, sosok orang, kalau belum dakwah gitu loh. Tapi yang satu sudah remaja terus, dakwahnya bisa jadi remaja terus. Nah ini kira-kira ini hijrahnya lebih dahulu. Hijrahnya lebih dahulu itu ya ukurannya tetap ukuran manusia. Kita melihat dohirnya, batinnya Allah yang paling tahu. Ada yang sudah kecil itu ketahui, oh tulis-tulis mencik itu, ini tadi ya dulu rakam-rakam. Tapi ada yang mungkin apa itu namanya mu'awak lah kalau dari seperti itu yang katanya mu'awak, tapi setelah kembali masuk Islam atau setelah sadar itu mempengaruh tahu-tahu pemahaman itu luar biasa, ini juga sangat dimungkinkan. Nah, ini yang terkait dengan masalah hijrah. Kalau dengan sama maka yang lebih tua, jadi kalau lebih tua itu sekarang kadang-kadang di masjid-masjid dan ada itu nomor 4, nomor 1 kan. Maka ini nomor 2 di masjidnya. Yang 2 itu jadi nomor. Maka kadang-kadang di nomor makinah. Itu orang yang salah. Maka kalau yang rugen juga tidak seperti ini. Jadi akhirnya ya, apa itu, ini harus kita harus mencari jalan juga. Karena memang posisinya memang, kalau yang 3 itu sama, barulah yang 2. Karena seakan-akan, orang-orang sepuh dahulu, ada yang sekarang sudah sepuh-sepuh sekali, itu kadang-kadang memahami luweh semua itu, luweh dulur awune, luweh patah jadi imam. Karena kita rekak dua umur. Nah, ini menjadi masalah. Tapi kalau kita terus umur dan disingkirkan, kok ya orangnya? Iya gitu ya. Tapi di satu sisi ya, pastinya kita, kalau di masjid saya, itu saya juga umamanya memintanya dari penunjukan takmir. Ya, takmir itu terverifikasi beberapa orang yang di rumah tidak ada. Nanti memilih imam-imam itu tidak hanya satu, kan biasanya beberapa imam itu ada yang ditunjuk dari takmirnya ini. Bahkan dia kalau subuh ini, kalau maghrib ini macam-macam. Tapi kalau ada penunjukan dari takmir itu yang banyak kan muncul itu sulit. Tapi kalau kejadian diatur oleh takmir, biasanya itu sih namanya sungai dewe. Karena ngap dewe, justru terus dia ngap dewe, komat waktu macet mau usul, gak berani. Ada! Di pencetan itu juga begitu. Maka ketika kami datang, saya ingin nanti kalau akan kita bergantian mengurus, apa itu, tentang ini, pembahasan tentang ini, nanti takmir lah, nanti diumumkan takmir lah yang memiliki kewenangan untuk memilih, nanti benar-benar memilih secara profesional. Disampaikan saja izin secara resmi kan gitu. Kalau disampaikan kepada semuanya, nanti imamnya ini berdasarkan keputusan rapat oleh takmir masjid. Paling tidak ya kita usah. Nah, kita juara dua izin itu ya mungkin nanti penanganannya penting berbeda. Kemudian untuk mempersingkat waktu, tidak berapa menit ini? 10 menit kita optimalkan. Etika imam dalam sholat berjamaah menimbang diri, apakah dirinya lama menjadi imam ya tadi tentang apa itu pemahamannya terhadap agamanya, tentang kefasihannya di dalam membaca itu memang kita butuh imam-imam yang benar-benar mengetahui kemampuan dirinya dan kelas lain. Ya, Saya kalau hanya tahu dirinya, rumah saya mau melihat itu bisa dikaget. Nah ini maju sih. Nah, itu. Kepada dirinya itu belum kecil. Tapi sudah datang ini. Ini orangnya sudah datang. Tiga orang yang tidak diterima oleh Allah sholatnya. Imam komen bahum lalu karim. Orang yang nekat imami suatu masyarakat, tapi masyarakat itu karim tidak suka. Ini ternyata tidak sampai kepada Allah nanti. Nah itu pahala, rugi. Bisa katakan, nah, kalau kerajaan disampaikan terus dari kumpul kabel, tidak apa bantu subuh atau waktu sholat jumat, itu disampaikan dibacakan nanti ini. Nanti yang nekat-nekat mikir itu sepertinya jadi kumpul sih. Tunjuk kan gak enak. Tapi kalau waktu sholat semuanya ada, kan gak itu kan kita enak. Rasulun amma kauman hadisnya Ibnu Khuzaimah. Rasulun amma kauman seorang yang mengalami suatu tahun kurang baru kali. Tapi para ulama pun juga sudah mengaji. Kafir ini membenci itu tidak semua membenci itu mulia tidak pernah. Tapi membenci itu terkait dengan agama. Artinya dia minuman, dia rutan beradul motor alun-alun unika, jadi kan orang tidak suka. Nah, orang seperti itu nanti tidak sampai pada Allah itu pahalanya. Bisa mereka tidak dapat pahala dari Allah cuma. Ini, tapi kalau orang itu dibenci karena dakwahnya yang kuat, mungkin dianggap satu orang, kamu itu haram, judi haram. Nah, ini mau galai kamu ya. Galai itu karena apa itu menegakkan cara ini beda. Ini kalau masyarakatnya yang tidak suka, secara masyarakatnya meluruskan agama pernah dibenci. Harus kita pahami. Kalau hatinya ini tidak ada sebab itu, loh, kalau di Prabu Senengnya lagi, tidak jenis karena apa. Kalau karena memang dia itu banyak melanggar agama, nah itulah yang tidak suka. Tapi kalau orang tidak suka karena dia justru gigi memperjuangkan agama, mungkin lo tetap tidak suka, lihatnya kalau itu ke raja kalau maksud mau bilang lo. Kata-kata seperti itu. Karena itu tidak bisa tangkap menggunakan dari sini. Maka kita harus secara kontekstual juga memahami hati ini. Kemudian yang kedua, mengetahui hukum-hukum yang terkait dengan sunnah. Membaca Al-Quran dengan bahasa yang lain mutasyir. Makanya begini, ada yang mendengar Al-Ladhi Jama'ah. Itu ada yang membaca Al-Ladhi Jama'ah. Padahal kalau jamaah itu menutupi. Rumah tahun ini. Padahal ini mengumpulkan harta. Menutupi harta. Umpamanya ada wala saub walu nikah. Ada merenekan dan wala saub. Padahal kalau la itu pasti diberi. Tapi kalau la itu tidak diberi. Kan kebalikan itu artinya. Jadi kalau tidak pakai ini, salah nanti artinya. Maknanya menjadi termasuk para ulama menyebut begini. Kalau kita imami sholat membaca, itu jangan memutus di tempat yang salah. Kalau memutus ayat, kalau apa itu surah juga sampai selesai, inna apainya maksud berusaha ayat sholat ini. Inna apainya sampai selesai. Tapi kalau ayat yang panjang, Al-Imran, Al-Baqarah, itu namanya yang panjang-panjang, itu ya jangan diputus yang bisa dipahami. Contohnya mamanya, Allahu Akbar. Wawailul musallin, Allahu Akbar. Celakalah orang-orang yang sholat. Allahu Akbar. Mau sholat lah celaka. Ini harus dijelaskan. Sampai ibadah selanjutnya. Ini karena kalau dibaca mandi begitu, itu bisa dipakai dengan cara. Ini pentingnya. Karena kita mulai rambut yang ini, nanti salah salah merdote ya. Ini penting juga. Kalau kita sampai itu jadi imam, yang kita hafal itu ini sudah pernah isinya ini sampai itu merusak apa itu kemahaman tidak ini. Kalau tidak merusak kemahaman, tidak boleh putus. Tapi kalau itu merusak, jadi lagi harus saya jelaskan lagi supaya tidak rusak kemahaman. Ini bagian dari mengenai hukum-hukum yang terkait dengan sholat. Mesti hukum susah lagi. Salah, pahiyat, bukan subhanallah, bingung. Wah, orang-orang itu susah lagi ya. Maka disini, apa itu etikanya ya, dia harus mengetahui. Yang ketiga, mengingatkan jamaah untuk meluruskan dan merapatkan sholat di bagian etika. Karena Rasul kalau mau sholat ya, dia mengucapkan selalu sikit bagun. Mari kita di atas subuh ini, kamu harus sholat. Atau akimu subuh waktu mata rasul. Diri dan rapatkan. Jadi diluruskan dalam bangsa. Yang keempat, membuat suklah ketika tidak sholat. Karena Rasulullah ternyata ketika sholat, ini khususnya di tanah lapang, kalau di tempat masjid yang sudah ada tempatnya ini, insya Allah itu suklahnya. Tapi biasanya yang terkait dengan suklah ini, kalau di tanah lapang sholat, itu butuh pembatas. Maksudnya sholat itu amarah bil harbah, untuk nangkepnya tumbang. Waktu tombanya ini ditaruh di depan beliau, nah, orang tidak ingin melihat tombanya sebagai sukrah. Kalau sholat itu butuh, nanti di tanah lapang itu, jangan bahkan ada, apalagi ada belakang. Lalu si nuntun mabun dengan imam. Tapi jauh, insya Allah sudah di atas, sudah melewati sukrahnya itu, batasnya tidak ada masalah. Ini juga, kalau salah satu dari kalian sholat, kalau sholat ini langsung berlapin, maka harus menghadap ke sukrah. Dan jangan membiarkan seseorang melewati sukrah itu. Tempat sujud kita itu lah. Mungkin sarjaga atau garis, baik secara asumsi yang perlu paling mustahil. Kalau ada tiket melewati lama dia. Baik lalu saya tahu, karena dia adalah setan. Lalu kotor, kalau terlalu kotor itu biasanya memerangi. Memerangi itu dia bernyawa. Ini meringankan sholat. Ini ada kasus seorang sahabat. Itu namanya, namanya kalau tidak salah sahabat Mu'ab bin Jabal. Sahabat Mu'ab bin Jabal itu loh imam wajana. Dan rokaat pertama Al-Baqarah gitu ya. Rokaat kedua Al-Imran. Jadi ini, jadi sahabat itu apa? Sudah sekali. Maka datang kepada Rasul, kemudian Rasul menanyakan apa benar yang disampaikan Yusuf sahabat Rasul. Benar ya Rasul. Maka Rasulnya nasihat di antaranya hadis seperti ini. Idza shalla ahadukum min ba'di falan khafir. Kalau kamu sholat di depan manusia, tapi manusia sholat paling khafir, tidaknya kamu ringankan. Baik nabi ibu baik, karena ada yang lemah, ada yang sakit, ada yang jumbo, maka jumbo, pada telah berkomunikasi, paling tampil masyarakat. Nek sholat diri, panjangan sesuatu kamu. Maka kita kuali. Dan imamim pak, panjang, bahkan begitu sholat diri, itu lah. Kita kadang-kadang memahami itu alih. Imam itu sudah pendek, mami panjang. Ini dia kan berlaku, malah dipendek. Jadi belum tahu ilmu sholat berjamaah yang benar. Mengingatkan makmum untuk tidak mendahului imam. Inna masuk ya imam ini, karena di sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Maka ini, pada kapal pakar biru, apabila terdakir, pakar biru pas itu menunjukkan cepat. Nek suman itu agak lambat, apa itu reaksinya. Tapi pak itu cepat. Jadi, apabila imam takir, ikutlah. Jadi buat Allah Rasul, dengan guru, mulai, amal, ketiga. Tapi, pandang. Pak itu sudah cepat, mengikuti imam. Bahkan para ulama nanti menyebut, kalau kita takbiratul ihramnya itu mendahului imam, maka sholat imam biasa. Harus diulang takbiratul ihramnya. Tapi kalau kita umpamanya rukuk mendahului, balik. Saya rukuk hanya balik lagi. Jangan bahkan mendahului imam. Itu yang terkait dengan apa itu. Untuk tidak mendahului imam. Itu perlu diingat. Karena ada jamaah yang kata-kata itu ketahuan. Kita kadang-kadang ngapal ada satu dua itu si imam yang turun apa itu berdius. Intinya mungkin kalau tidak dicatat satu-satu ya ketika dia subuh untung ada orangnya kita sampaikan ke orangnya itu insya Allah memberikan nasihat yang tidak tujuh itu untuk yang bisa ini apa ini bahkan ketika Rasul itu suatu saat duduk ini Rasul sakit kemudian ulama pada menjenguk Rasul maka Rasul waktu itu sholat dengan cara duduk. Maka mereka juga ikut sholat bersama Rasul, tapi berdiri. Maka Rasul melihat yang sedang berdiri, maka lain memberikan sholat kepada mereka, alih di lisu, agar mereka duduk. Maka Rasul, maka akhirnya mereka duduk. Maka Rasul sholat, ketika sholat sudah selesai, Rasul berkata, ketahuilah, imam itu dijadikan untuk diikuti. Kalau rukuk dan rukuk, nah, berdiri itu berdiri, maka kalau imam sudah sholat duduk, kamu juga harus sholatnya dengan kalau satu ilmu imam, kalau ilmu dalam sholat berjamaah, kalau imamnya duduk, meskipun kita bisa berdiri, kita tidak ikut duduk bersama. masuk rumah untuk sholat pagi. Jadi kalau sholat zuhur kita bisa berdiri normal dengan waktu duduk tidak sah. Harus bisa berdiri dengan baik. Tapi kalau memang tidak mampu atau kurang untuk berdiri, maka baru boleh duduk. Nah, kalau imamnya duduk, meskipun kita makmumnya bisa berdiri, harus tetap duduk bersama imam. Dan tanya ini, Rasul bahkan ketika beliau sakit duduk, para sahabatnya di belakangnya berdiri. Turun. Setelah selesai baru beliau sampaikan ini. Harus tetap duduk bersama imam. Itu pentingnya selalu mengikuti imam tidak berbeda dengan imam. Maka termasuk maka niat itu harus sama dengan imam. Imam sholat dua, jangan kita sholat akar. Sholat imam dua, sholat akar. Tidak, sama dengan imam. Nanti kajian-kajian berkait dengan kita tidak boleh berbicara dengan imam. Kemudian ya, memanjangkan di rukunya apabila merasa ada makmum yang baru datang. Sehingga makmum tersebut tidak terlambat. Namun belajar juga tidak memberatkan makmum yang lainnya. Jangan panjang banget, dia yang tidak merasa berat. Ini artinya menuju salah satu makmum untuk menggantikannya ketika udzur saat itu dengan sholat. Ini sabda Rasul. Dia menikmati ulul ahlam. Ini ingatnya di belakang suci yang pintar-pintar. Kenapa firmannya? Karena nanti kalau waktu batal, nanti yang pantas jadi imam langsung bisa pergi. Aku dengan kalian. Ini Abi Rabin mengatakan, aku pernah sholat di belakangnya Ali bin Abi Thalib. Kemudian dia berdarah. Apa itu mengeluarkan darah? Berdarah. Ada yang menyebutkan ketika ini ditusuk dari belakang. Kalau sahabat-sahabat Allah sampai yang ini, Rasulullah kemudian dia melihat ke belakang, mengambil salah satu dari mereka, kemudian dibawa maju, pas sholat dan mengimami sholat, maka seandainya bahkan Rasul baru, Ali baru keluar dari tempat sholat itu. Jadi, kalau imam itu umpamanya batal, tutur, jangan langsung lari. Nanti jamaahnya bingung, sini mari siapa. Maka ambil yang paling batal, tarik ke depan untuk mengimami, baru dia keluar. Di antara ilmu, imam ketika dalam kondisi tertentu dia tidak bisa melanjutkan. Ini juga posisi imam secara tidak ada. Imam dan makmum dalam sholat berjamaah. Ini terakhir temanya. Pertama, makmum sendirian bersama imam. Berdua, laki-laki dan laki-laki. Posisinya ini ada kasus Ibnu Abbas sholat malam ikut Rasul di sebelah kirinya, Rasul ambil beliau di sebelah kanannya. Ini yang hitam itu imam, ini kaki, kepala dan kaki. Ini yang biru ini makmumnya. Imamnya di kiri, makmumnya di kanan. Jangan kebalik, makmumnya di kiri ya. Ini Ibnu Abbas, Abdullah bin Jabir sudah kena. Jabir dan Jabir. Jabir masuk di sebelah kiri Rasul, kemudian ditaruh Rasul di sebelah kanan. Kemudian datanglah Jabbar, karena Jabir itu di sebelah kanan Rasul, dia berdiri di sebelah kiri Rasul, tapi dua-duanya di belakang oleh Rasul. Sallallahu alaihi wasallam. Ini ada hadisnya, tapi nanti kalau kita baca satu-satu habis waktunya. Ini. Kedua, tiga orang atau lebih. Nanti begini, jelas, mulai. Laki-laki semuanya. Yang ketiga, satu laki-laki, satu wanita. Ini tidak boleh beda. Tapi harus depan, belakang, ini jepang lah. Keempat, dua orang laki-laki dan satu orang wanita. Dua orang laki-laki, ini satu wanita di belakangnya. Yang ke, ini dua wanita. Seperti ini. Tiga wanita atau lebih begini. Jadi kalau memang wanita itu tidak sempat dilihat, tapi di sebelah sana. Nanti ada lagi gini, dari sana-sana. Jadi kalau dari jauh, imam wanita itu tidak kelihatan, imam itu sokoran itu. Karena posisinya baris di tengah. Yang terdekat di tengah, kurang tengah. Padahal di rapat ini diusahakan tengah. Itu tengah. Nanti karena waktu malunya baru kalau perlu baru di belakangnya. Jadi kalau dari jauh tidak tahu imam sokoran itu. Karena posisinya sama dengan yang lainnya. Ini posisi menjadi imam wanita dan jamaahnya semuanya tentunya wanita. Yang ketujuh, kalau ada jamaah laki-laki dan wanita banyak begini yang apa itu yang paling sempurna seperti ini. Meskipun sekarang banyak juga yang dibalu. Kan itu di sebelah sini ada laki-laki ini sebelah sana perempuan para ulama apa-apanya ya boleh. Tapi kalau saya lihat karena itu Rasul itu mencontohkan depan belakang tetap yang paling sempurna itu khususnya depan belakang. Maka setiap masjid yang mampu posisi putra putri itu depan belakang lakukanlah depan belakang. Karena sekali lagi sholat itu sudah dijadikan ibu. persis mulai. Jadi yang paling baik itu yang paling persis dengan Rasul. Ya Rasul mengatakannya, meskipun banyak fatwa ulama yang bersambungan itu juga sah. Kita sudah tidak kemudian mengatakan sholatnya tidak sah, tidak. Tapi tidak lebih utama. Yang lebih utama tetap laki-laki dulu, bahkan nanti kalau ada anak itu begini kusinya. Ada tidak tahu sama ini. Disebutkan tidak ada. Jadi laki-laki dewasa nanti belakangnya kecil, kemudian di belakangnya lagi wanita. Tapi saat kita di Baghdad itu ada model. Mesin-mesin di Baghdad itu anak kecil itu dikecil. Jadi ada mesin itu tingkat. Jadi yang dewasa di sini kalau anak itu nanti akan itu yang di sultana. Jadi anak-anak dimulai di atas, yang bawah itu untuk jamaah yang dewasa-dewasa itu model di mesin-mesin besar di Irak. Dan tadi yang belum sampaikan, di Irak itu juga imam dan khotib itu PNS, imam di sana. Jadi oleh saya. Jadi waktu salah satu dosen saya ngajar di universitas, saya banyak akrab dengan dosen karena mahasiswa akhir itu dibagat sedikit sekali. Sehingga kita malah justru sangat dekat dengan banyak dosen kita. Ada satu dosen yang sangat akrab. Itu ketika doktoral, apa itu untuk mempertahankan disertasinya, saya diundang. Soal itu kamu harus datang. Saya datang itu dikenalkan sama keluarganya. Ini soal itu dari Indonesia, murid saya di luar biasa. Jadi kita percakapan dengan dosen itu. Sampai sekarang saya punya grup WA dengan dosen-dosen saya di bagian itu. Alhamdulillah belum terputus hubungannya. Itulah kurang lebih kewajiban umum itu di luar keadaan. Karena waktunya sama Al-Hajid, mohon maaf. Intinya, kuliah singkat ini belum bahas semua hal yang terkait dengan sholat berjamaah. Namun tentunya beberapa buku berdasar terkait dengan ini sudah dibahas. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada yang membahas. Mohon maaf, berkita-kita. Kita waktu. Imamnya tidak sah, maka makmumnya harus bagaimana? Ini tentunya harus terverifikasi. Karena kalau makmumnya itu menuntut tapi tidak kondol, itu insya Allah makmumnya juga sudah tidak berulang. Tapi kayak imamnya tuut berulang, jadi tetap nekat seorang ini. Ya maka nanti jamaah mengulangi lagi. Itu berkait dengan tidak sahnya imam. Jadi harus benar-benar tidak sah imam itu. Nah itu. Tapi kalau contoh yang ya istiadi itu kemana-mana ya itu insya Allah tidak perlu sidang. Kalau si imam juga maka seperti imam yang dibenci jamaahnya, imamnya rakyat pahala tapi makmumnya insya Allah tetap berpahala. Apakah seorang imam harus banyak hafalannya? Tidak. Jadi keutamaan, banyak hafal itu bagian dari keutamaan. Sebetulnya apal puluh karena akalina memang sudah. Tapi yang utama kalau banyak yang satu banyak apalannya sisi gol puluh karena akalina, maka yang lebih mantap adalah yang tiganya adalah banyak. Itu terkait dengan utama, tapi dengan perhatian. Kita lakukan minum harus kalau harus tidak. Kalau dalam bahasa fikih itu kalau harus itu kalau dilakukan dapat pahala, nek ditinggalkan insya Allah harus wajib. Apakah syarat perempuan itu sah sholat apakah sholat perempuan itu sah jika sholat berjamaah di masjid tetapi tidak ada sutronya atau pembatas dengan makmum? Baik. Kalau kita pahami, penutup itu sendiri, itu juga kajiannya menarik. Apakah Rasul dulu menutup dengan penutup itu? Banyak menunjukkan tidak. Sutroh itu juga ada tombak. Tombak itu cowok, panduknya itu untuk imam. Lah makmumnya siapa? Makmumnya sutronya imamnya itu. Itu bahasanya begitu. Maka tidak boleh dilewati. Lah nekwi, menutup di tengah sholat. Nah itu belum dulu. Menutup di tengah sholat itu, sholat dia bakal apalagi mau BAB itu kan kan kok BAB di situ nanti. Maka dia melewati jamaah tidak apa-apa karena kondisinya apa? Darurat. Tapi hadis yang jangan apa itu boleh melewati itu kalau dalam keadaan normal. Dan kalau orang darurat atau BAB kemudian di lalu marah mungkin kayak mana sih? Ada kaitannya. Abdul Rahman itu dia rumah tua. Sesuatu yang tidak darurat menjadikan yang akhirnya tidak boleh menjadi buruk. Apakah sholat perempuan itu sah jika sholat berjamaah di masjid tapi tidak ada ini? Insya Allah sholatnya sah. Jadi yang penting posisinya imam dengan jamaah putrinya itu di belakangnya. Tidak harus kenal. Karena kenal dan sama sama. Jadi menjadi imam itu tidak harus kenal. Aku tak kenal imam ini. Tahu dia sholatnya sholat pagi. Kalau tahu dia sholat rumah kita mau sholat sholat saja. Jangan. Kita tidak boleh berbeda dengan imam. Imam sholat tidak. Kita mau sholat isya. Jangan. Tapi kalau dia kita tahu dia sholat isya, kita juga mau sholat isya, langsung dibiarkannya Allah Akbar mengikuti apa yang dibaca oleh imam di mana sudah sholat. Yang sunnah tidak penutup itu sebenarnya tidak wajib dari posisi itu yang penting. Maka di dalam waktu nanti ada satu hati tidak saya bacakan di sini ada di zaman Rasul itu ada seorang wanita yang sangat cantik. Ini keterangan dari Abdullah bin Abbas. Sehingga waktu itu jamaah putra itu banyak yang terkesima dengan kandang-kandang. Bahkan ketika sholat, Allah Akbar itu dari berapa itu ketiaknya mulia. Itu seperti itu. Kemudian keluar ayat itu adalah orang untuk melakukan seperti itu. Itu menunjukkan apa? Jamaah itu sebenarnya itu tidak menunjukkan juga. Maka mengapa jamaah terbaik laki-laki paling depan sementara paling baik wanita paling belakang terkait dengan dunia. Karena jemaah di wanita paling depan, Allah Akbar, sarungnya terobok, terobek mulia gitu. Itu kemasalahannya. Maka yang terbaik wanita itu paling belakang, itu jemaah hati di situ. Sehingga penutup itu bukan sesuatu yang dilakukan oleh Rasul. Tapi kalau kita nutup untuk menyempurnakan supaya kita lihat, insya Allah itu bagian dari sarana. Saya tambahkan satu tema. Ibadah mahdhus, sholat, itu ada dua macam. Kalau itu inti sari ibadah, itu yang tidak boleh diubah. Kalau diubah berubah. Sholat subuh dua rakaat kok kita ganti 4 rakaat. Karena kita mampu tidak boleh tidak boleh menang. Itu yang terkait dengan itu. Tapi ketika perbedaannya itu, tadi temanya tentang apa dari mana? Sutra. Kalau sarana, contoh sarana itu apa? Sarana itu garis. Rasul masjidnya pakai garis enggak? Tidak, tapi itu sarana untuk urusannya. Kalau itu sarana untuk sholat, ibadah, maka boleh ditambah berbeda. Kalau itu inti sari, itu sarana sholat, rumusnya sholat, tidak boleh diubah, tidak boleh di, karena tidak boleh di, kurangi. Pak Budi. Rasul jadi imam posisi duduk, sahabat disuruh duduk. Padahal pernah menjadi Abu Bakar sebagai imam, gitu ya. Kalau yang imamnya berdiri, makmumnya tidak bisa berdiri, boleh duduk. Nanti kalau Rasul memerintahkan Abu Bakar berdiri, ya kalau memang Rasul tidak bisa berdiri, duduk. Tapi ketika jadi imam, maka makmumnya harus ikut imamnya. Kalau imamnya duduk, makmumnya harus duduk. Itu yang terkait dengan ini. Jadi kalau jadi makmum nggak apa-apa. Meskipun di abdol. Jadi yang makmum itu kan abdol nggak apa-apa. Karena mengapa para ulama menyatakan bahwa imamnya tidak lebih abdol dari makmumnya itu sah? Karena Rasul pernah diimami dengan Abu Bakar. Siapa yang lebih baik? Rasul. Tapi pernah diimami kepada Abu Bakar. Ini makanya meskipun lebih utama tetap sah. Tidak utama itu karena sudah mulai pantas dari imam, malah dari makmum. Itu salah sholatnya tetap sah. Apalagi untuk pembelajaran di pondok pesantren, ustadz jadi makmum, apa itu santrinya yang marhalah akhirah itu belum imami itu pembelajaran itu ya bagusnya. Batalnya imam bukan menjadi batalnya makmum. Pertanyaan ini, iya. Kalau itu terkait dengan kekhususan sendiri, umpamanya imam kendor, makmumnya tidak batal, salah satu menggantikan saja. Pembatas makmum laki-laki dan perempuan. Tadi saya sampaikan apa itu nasutan penutup itu sebenarnya tidak dilakukan di zaman Rasul, tapi kalau kita untuk sarana itu supaya tidak untuk meminimalisir fitnah itu tidak seperti ya. Tapi kalau umpamanya luas begini, yang penting ada tanah putih di bagian kanan, putaran sini, mungkin pintu untuk masuknya putaran di sana, pintu untuk masuknya putaran di situ, sudah tahu di sekitar itu, insya Allah sudah cukup. Tapi kalau ditutup juga bagus. Baik, penutup itu sendiri tidak ada. Zaman Rasul itu bukan penutup. Rasul kan bikin sesuatu yang tumpah. Cek, ditangkap minggu, datang. Jadi penutup itu tidak ada. Dan melihat atau tidak melihat imam itu bukan syaratnya sholat berjamaah. Kalau imam, makmum tidak melihat imam, tidak apa-apa. Yang lebih penting adalah mendengarkannya itu tadi. Kalau tidak bisa mendengarkan, karena ada yang kondisi, tidak apa-apa. Karena musibah suatu kali, makmumnya dulu, karena semua orang ini lakumu. Tapi kemudian makmum ini insya Allah mengikuti apa itu makmum-makmum yang ada itu sudah. Tidak harus mendengar, tidak harus benar-benar mengetahui apa yang dibaca oleh imam. Berarti yang lebih kepada gerakannya itu. Karena makanya dulu kalau di masjid besar itu ada yang mengikuti Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karena apa? Karena dulu mukabir sholat itu belum ada. Tapi yang ada sekarang itu terus mikir itu kok mendidih, tidak ditambahin kan gitu. Jadi kita tidak perlu nambahin. Karena di zaman itu tidak ada nambahin, sebenarnya tidak ada. Tapi boleh enggak? Karena kalau ulama melakukan ya, monggo. Lalu kita memilih yang ditentukan Rasul, Rasul tidak ada yang ada di sampingnya untuk mengulangi bacaan Rasul. Maka ini yang kita pakai. Itu yang terkait dengan ini. Maka ini, terkait itu sampai. Misalkan ada orang yang sedang sholat sunnah ba'diyah, kemudian ada orang yang belum mengerjakan sholat berjamaah, kemudian dia berniat sholat fardhu dan menjadi makmum dengan orang yang sedang sholat sunnah, hukumnya bagaimana? Perbedaan ulama ahli. Ada yang membolehkan karena berbeda sholatnya. Tapi saya cenderung tadi seperti memahami aku sudah jadi imam sholat tidak ya, itu kan ada perbedaan. Tapi saya melihat yang paling kuat itu naik sholat yang wajib ya tidak sah karena anak kecil itu sholatnya sunnah, sementara yang laki-laki yang jadi wajib sholatnya wajib, maka ya sama-sama wajibnya. Nah ini sama, ini kalau kurangnya dia kalau kita sholat zuhur menurut saya ya tidak pantas. Kita mencari yang sama-sama sholatnya zuhur bersama kita. Naik orang yuk ngejak orang dulu. Ada kasus, Rasul sudah sholat selesai, ada seorang sahabat masuk. Apa kata Rasul? Ada yang mau bersolat apa dengan temannya datang? Ya itu apa? Ngancani untuk sholat yang berat itu. Bukan yang dewe itu melu sebagian, tidak. Tapi kalau ada sendirian, rakyat itu kosok, jaluk, sholat datang, kosok, ya kok. Mas, mas, anu, jamaah itu lah mas. Mau tertawa, itu malah boleh. Mereka itu sholat datang, dia bersolat. Sholat datang kali itu lah memang. Yaitu membersamai untuk bisa sholat berjamaah. Itu yang terkait dengan sholat ini. Apa ini? Ini banyak sekali waktu yang terkait. Apa yang terkait? Jika makanan, jika makmum tidak melihat gerakan imam, lalu imam hendak melakukan sujud tilawah, lalu imam gerakannya berbeda, bagaimana? Imam sujud tilawah membatil sujud itu bagaimana? Imam sujud tilawah doa takbir makmum. Baik, tentang bisa tilawah. Tentang bisa tilawah. Membaca ayat itu. Itu tidak pakai takbir, langsung saja imamnya sujud. Kemudian membaca lagi. Yang sempat tahu imamnya sujud, dia mau keluar sujud, nanti imam juga tidak takbir lagi. Dia langsung berdiri, kemudian melanjutkan membaca. Karena untuk sholat, untuk sujud tilawah itu tidak pakai takbir awalan dan tidak pakai takbir akhir, berbeda dengan sujud jami. Itu pakai takbir. Oke, okay. Itu yang terkait dengan sujud tilawah. Apa yang dibaca dalam sujud tilawah, sebagian mengatakan ada doa khusus, tapi diperdebatkan masalah hadisnya. Maka sebagian ulama mengatakan sujud tilawah itu kalau kamu berdoa, doanya nomor sujud di dalam sholat wajib kita itu monggo. Dan itu baca itu tidak wajib. Sujud tilawah itu kemana itu tidak. Allah Akbar. Langsung, bukan Allah Akbar ya, langsung sujud. Sujud kemana? Kemudian berdiri lagi, kan membaca apa-apa, itu sujudnya itu, perbuatan sujud ketika membaca sampai itu ayat saja, itu ada yang disunahkan di dalam apa itu sujud imam. Mohon bimbingan Ustaz untuk masjid yang imamnya adalah sesepuh masjid yang kurang fasih dan kurang bagus sholatnya, padahal ada imam muda yang lain yang lebih fasih dan bagus sholatnya, bagaimana Ustaz? Problemnya itu ya, itu di banyak masjid begitu. Itu di masjid saya sudah pernah terjadi. Jadi yang imam itu bahkan itu begini, tambah ke saya itu begini. Nah, itu naik imam itu jauh. Padahal kalau dia jadi imam itu sholatnya jauh. Jadi ini rakyat kuat. Tapi naik imam itu jauh. Mungkin semangat jadi. Tapi kalau jadi imam itu dia jauh. Karena memang cukup pada jalan. Itu lebih puncak. Ya untuk itu kasih mami ya ngambil-ngambil lah ya. Tapi ya akhirnya begini, kasus itu ada di sini saya. Itu ada beberapa yang termasuk yang bacanya seperti ini, saya akan ditambil. Nanti tampil aku rapat ada, nanti setelah diputuskan kita punya imam resmi di masjid itu, disampaikan di ketika jamaah rame, ini habis sholat Jumat, nanti sudah lagi di sholat-sholat lima waktu, disampaikan apa itu keputusan resmi dari takbir masjid bahwa imam masjid itu ini apalagi sholat subuh ini sholat dulu ini itu diantara untuk mengurangi ya kasus ini karena kalau kita sholat kamu itu apa ya kalau kafirnya untuk menjauhi ya kalau selasanya selanjutnya hanya yang kedua jika seorang yang menurut dirinya sendiri sudah lumayan tajwidnya kemudian dia sholat di sebuah masjid yang dia belum kenal imamnya. Kemudian dia diperintah orang di situ untuk menjadi imam. Apakah sebaiknya dia maju jadi imam atau biar yang jadi imam orang yang di situ saja? Yang perintah siapa? Baik. Kalau di situ ada tuan rumahnya, maka tuan rumahnya yang diperintahkan untuk menjadi imam. Di rumahnya orang kan di dalam di tempat-tempat itu ada itu kita sampaikan. Tapi kalau mungkin dia juga tahu orang kenal banyak. Tapi tahu dan tidak mampu istilahnya itu kalau intinya kalau kita diminta dan tidak mampu soalnya sah tapi kita juga tahu diri kalau di rumah orang keluar rumahnya kita minta dulu dengan yang keluar rumah betul sudah kenal tinggal terkait dengan ini tapi soalnya sah tadi kalau melakukan itu soalnya tidak sah yang tak boleh bertanya lagi. Oke, selanjutnya bagaimana hukumnya mendirikan sholat berjamaah ketika ada sholat berjamaah dalam masjid? Mendirikan sholat berjamaah jika masih ada jamaah. Ini mungkin kalau tidak ada permasalahan, maksudnya dari situ ini imam baru mami dia harus selesai jamaah. Imam masih mami. Jadi imam masih mami terus berjamaah baru. Kalau baik. Imam imami ini begini, tapi ada dalam teologi itu dibedakan sholatnya. Kalau itu sholat yang utama, banyak ulama yang mengatakan tidak sah. Umumnya ada adzan, ada iqamah, semua bareng-bareng dipimpin oleh imam. Nah, itu imam yang jamak dewe itu tidak sah. Paling tidak kalau mau umumnya di jamak kosong itu ya, nunggu jamaknya itu selesai, lalu mereka mendirikan mereka sendiri. Tapi kalau itu sudah bukan imam utama, terus sholat kamu banyak pun sholat terlebih lewat sudah sholat itu ya sholatnya tidak sah tapi tidak sama. Yang paling baik itu kalau kondisi itu melihat jamaah yang paling banyak ya, oh kamu jamaah oke, melu sih jamaah oke, kita belum menjadi makmum itu yang paling baik. Karena ada-ada semakin banyak jamaahnya maka semakin besar pahalanya. Ini tidak tadi lulus. Tapi kalau bukan imam, bukan jamaah yang utama tadi, para ulama mengatakan dulu dirinya. Tapi yang lebih utama kita terkumpul dalam satu imam jamaahnya banyak. Maka kalau kita adakan, melihat jamaah yang paling banyak yang mana ada 10, tinggalnya 10, ya ada 10, nah itu sama juga. Ini yang paling baik. Dan selanjutnya, bagaimana cara kita memberitahukan jamaah saat dia batal dalam keadaan sujud? Imam? Imam sujud, imamnya batal. Ya. Sudah pegang apa itu tangannya imam tadi, suruh datang ke apa itu ke tempat imam itu. Kalau sujud, yuk gitu. Yang kemudian sujud tadi, dia kaget kan yang sujud. Tapi gak apa-apa, kaget. Ditarik, nanti gak apa-apa, ditarik. Dia akan mengikuti, tak tahu berarti imamnya dinarik kok. Ada yang berarti ada itu, satu. Maka dia bilang, nah lu dikosok gila. Dia satu itu adanya, baru imamnya keluar. Jangan imamnya gak bisa jawab. Tuh, lu gak bisa jawab. Lu gak bisa jawab. Imamnya bilang. Iya, iya. Iya, gak apa-apa. Jadi kosok. Dan kedua, contoh bijak untuk mengatur sholat dan masuk di anggota sholat imam. Contoh bijak untuk mengatur sholat dan masuk seperti anggota. Yang bijak itu masjid punya kebijakan membuat sholat itu satu. Biasanya dari sini lagi apa itu? Yang kedua, kalau melihat apa itu belum lurus ya, katakan salwo suku paku, pak ingat asli atas suku ini. Minta nama sholat. Jadi, kalau yang kita ingatkan itu yang belum apa itu belum paham, tolong dilihat apa itu supaya benar-benar lurus sebenarnya lain. Kita tidak perlu lihat kurangnya, tapi kita sudah menyampaikan itu secara itu. Sampaian kurang lurus, ada apa? Kurang mau. Karena bisa kan ini, jadi tidak perlu lihat. Monggo diluruskan dalam ini kita lihat kita tapi tidak perlu lihat kurangnya. Monggo diluruskan itu dia. Kita lihat. Berikutnya, pada saat safar, bagaimana sholat asar bisa apa tidak berjamaah dengan sholat jumat? Safar dilakukan pada hari jumat dan bolehkah sholat asar dikosor pada safar hari jumat? Ikhtar ulama mengkhususi sholat jumat di wakasi. Para ulama berbeda pendapat mengenai menjamaah dan mengkosor sholat Jumat dan sholat asar. Ini kaidahnya ya. Mengapa berbeda? Yang satu punya kaidah bahwa sholat Jumat itu berdiri sendiri. Sholat Jumat itu berdiri sendiri. Maka karena sholat Jumat itu berdiri sendiri, beda dengan sholat duhur, maka yang bisa dijamaah itu hanya sholat duhur dan asar. Maka sholat Jumat dan asar itu tidak dijamaah. Karena sholat Jumat adalah berdiri. Ini kaidahnya. Tapi sebagian ulama berpendapat bahwa sholat jumat itu berdiri duhri. Sholat jumat itu pengganti dari sholat duhur. Jadi kalau hari jumat maka sholat duhurnya diganti sholat jumat. Kalau orang tidak mampu sholat jumat kembali lagi kepada sholat duhur asalnya. Maka sholat jumat itu sebagai pengganti dari sholat duhur di hari itu. Dan saya menurut kepada pendapat yang kedua ini. Karena ini badal duri, sama seperti saya memutuh badal al-wudhu. Meskipun tidak disebutkan, hukumnya sama. Ada nggak hadis yang menunjukkan kentut itu membatalkan dalam? Ada. Kentut itu membatalkan wudhu, tidak membatalkan tayamum. Tapi mengapa tayamum kentut batal? Karena tayamum mengganti wudhu. Karena Jumat itu mengganti wudhu, maka posisi Jumat itu seperti wudhu. Maka menurut saya, kalau ada jamaah musafir, dia sholat jumat bersama imam, sholat jumat begitu, kemudian setelah imamnya selesai, yuk rombongan dikosor sekalian dengan sholat asar itu sah. Menurut saya, maksudnya ada perbedaan. Tapi tadi perbedaannya, apakah jumat itu lebih sendiri atau pengganti ber? Baik, selanjutnya. Sah apa tidak kalau sholat Jumat mendengarkan radio atau mengikuti tayang? Menurut saya, al-absolutul ibadah ini al-ibadah. Jadi yang dilakukan oleh Rasul dan para sahabatnya itu ya di tempat di majlis. Jadi sholat itu jamaahnya di majlis, di dalam satu majlis. Maka kalau bukan satu majlis, ya itu bukan satu jamaah. Maka kalau kita yang rumah mengendal ini, hari nanti kalau ada maksud ya. Tapi sholatnya jamaah yang masjid Masjidil Haram, itu boleh waktu itu juga harus tidak sah. Cuma nanti kalau di majlis itu, kalau ada kubur, umpamanya jalan dipakai, umpamanya tempatnya sudah penuh, padahal nalar ke kanan nggak bisa, ke kiri nggak bisa, orang yang jalan, kalau jalan boleh nggak? Boleh kalau nyambung. Jadi kalau pedang nggak boleh, ini zamannya kelongsok, mungkin jalan mana nggak boleh. Tapi kalau zamannya penuh, meluber, sampai tempatnya dihabis, sampai terpaksa, orang yang jalan, sambung jalan, misalnya, boleh. Itu dipahami masih, satu masih. Nanti juga terkait dengan apa itu hukum di Allah. Itu sangat lama yang saya ingin katanya begini. Kan sekarang Allah itu kurang luas. Nah, sehingga kalau jamaah itu apa itu tidak mampu, sehingga nekat keluar, tapi nyambung dengan yang ada di apa itu Allah tadi. Ini salah dalam satu majlis. Masih juga karena kondisinya terlalu luas. Sholatin yang dalam adalah sholatin yang lebih sholat sholat itu dari sisi. Tapi sholat yang dalam, dalam sisi bukan. Sehingga menurut-menurut-menurut yang penting di nyambung tokoh jalan. Tapi kalau menjadi lutung sok, sholatnya yang jalan sudah berasa. Itu yang terkait dengan ini. Dalam sholat berjamaah ada satu Rasulullah. Bagi siapa yang mendengar adzan lalu tidak datang, maka tidak ada sholat baginya. Kecuali duduk. Pertanyaannya, bisa disebutkan duduk itu melengkapi apa saja? Udur syarat itu tentunya udur yang menjadikan dia tidak mampu untuk datang ke masjid. Jadi kalau umpamanya saat dia pakai infus malam itu loh, mau sambelan yang itu berarti udur syarat. Tapi kalau bahkan yang kita baca itu, yang kita baca itu abdul berdua mampu dia buta, tapi dengan adzan rambui orang tidak punya orang untuk nuntun, kalau tidak ada maka berjalan. Tapi kita harus paham mu'adzinnya waktu itu dipakai. Kira-kira kalau adanya begini, bila Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu kira-kira radiusnya berapa itu? Kan gelombang banget ya, samping-sampingnya. Tapi kalau pakai tekan pakai ini, itu sekilo itu mengkabel, gitu ya. Abdullah bin Umi Maktum itu benar-benar tegak masjid. Maka ini ada, la sholat al-hijar di masjid, illa bin masjid. Tidak sah. Sholatnya orang yang tidak masjid, kecuali di masjid itu tidak sempurna sholatnya. Mungkin kalau masuk aku itu belum mampu, sejak masjid, lumung ada itu tanpa mim. Itu lumung. Nah, kalau sekarang kan mim itu kompetisi. Ya, karena sejak pada tanpa mim itu lumung lah. Maksudnya harus ini. Apa ya? Imam keliru membaca bacaan, lalu mengucap istighfar. Padahal, istighfar bukan bacaan sholat. Bagaimana sholatnya? Sah atau tidak sah? Kalau dia tidak sengaja, tidak tanpa ilmunya, dia tidak punya. Itu insya Allah sholatnya tetap sah. Tapi kalau dia tahu, dia tanya, itu kan tidak sengaja. Atau tidak tahu ilmunya. Yang tahu ilmunya, maksudnya tidak berbicara, kecuali untuk memperbaiki sholat. Berbicara itu boleh, tapi dalam rangka ini eslahis sholat. Jadi bukan istighfar. Kalau lupa itu langsung rukuk gak apa-apa. Terus langsung muah dikit, di tengah-tengah ayat itu ya langsung rukuk saja tidak. Karena kalau nanti bisa dan ulang mutu-mutu nalar ya saja. Malah tidak usuk nanti dalam rangka. Sampai kita ambil nanti saja. Ya. Baik. wajiblah seorang imam meluruskan dan merapatkan shaf jamaah wanita. Baik, meluruskan itu bukan kewajiban dalam sholat berjamaah. Itu keutamaan. Tapi nafas suyata suhuhi, tapi nafas manusia sholat. Dari sempurnanya sholat. Jadi nafas sholat itu menikapi buah dulu. Sama nomor satu. Sah, tapi tidak sempurna. Apalagi wanita mana? Ya tidak ada yang paling imamnya. Kalau yang wanita juga sholatnya diluruskan, itu sudah mengingatnya. Mengingatnya bagian dari adatnya seorang imam. Tapi itu bukan wajib sebenarnya. Kalau jamaah itu menggak-menggok itu tetap sholat jamaahnya berusaha, meskipun tidak sempurna. Maka supaya sholatnya itu sempurna, butuh satu hati. Jadi supaya kita sholat jamaah sempurna kan masing-masing memperbaiki supaya sholat jamaah. Jadi semuanya memperbaiki dirinya naik eleh. Kalau yang tidak, ya kita ikut merasa. Kalau ada sholat tidak, apa itu lulus, itu merugikan pahala kita, maka kita harus ikutnya. Jadi mengingatkan saudaranya. Baik, selanjutnya. Ada hadis yang menyebutkan bahwa amalan yang paling utama itu sholat di awal waktu. Maka berapa jarak waktu dan jangka waktu sholat di awal waktu menurut para ulama? As-sholat di awali waktiha. As-sholat di awali waktiha. Sholat di awal waktunya. Yang dimaksud awal itu memang termasuk tidak menyebutkan batasannya. Tapi yang kita pahami di awal waktu itu adalah yang ikut berjamaah dengan imam utamanya. Itu yang sholat di awal waktu. Yang dalam arti hadisnya, sebagai sholat itu yang dilakukan di awal waktunya, itu ketika di masjid, diadzani, diiqamati, kemudian berjamaah dengan jamaah yang pertama kali itu, itulah yang sholat di awal waktunya. Setelah itu tentunya tidak utama. Yang paling utama itu ikut jamaah pertama tadi dalam setiap masjid. Yang awal waktu. Selanjutnya, ketika hujan deras, posisi sedang sholat maghrib, seorang imam mengajak untuk dijamak dengan sholat isya di masjid. Bagaimana hukumnya? Baik, sudah pernah terjadi di zaman Rasul, itu menjamak sholat maghrib dengan sholat isya. Jadi ini ada tuntunannya, jadi perbedaan. Tapi perbedaan di kalangan ulama, maka hukumnya. Jadi nak berterus-terusan mengerti boleh berlama. Karena ada sebagian ulama itu sementara udah terus-terusan itu ya berlama. Kalau saya begini, intisari dari rukshoh untuk berlama itu adalah kalau dikhawatirkan nanti jamaah selanjutnya tidak ada jamaahnya. Umar lurus banget, nggak mulai nanti balik ke masjid lagi soalnya karena terus banget, nah, itu berlama. Tidak apa-apa, proses pulang dulu. Apalagi suasana juga pasti oke, itu kayak ayo, rapi, tenang, ya gitu. Itu sebaiknya tidak dijamak. Tapi kalau jelas, itu insya Allah langsung dijamak. Itu pernah dilakukan di dalam Rasul, dan tentunya bisa di. Selanjutnya, apakah makmum wajib membaca Al-Fatihah? Baik. Ini di kalangan para ulama pernah menjadi perdebatan yang luar biasa besarnya. Saya pandai bisa tentang apakah makmum wajib membaca Al-Fatihah. Imam Abu Hanifah berpendapat makmum itu menang. Allahu Akbar sampai salam menang sudah sah. Tapi ulama-ulama dari Hijaz dari Madinah tidak. Makmum harus tetap membaca Al-Fatihah. Itu perdebatan tidak selesai, akhirnya apa? Ulama-ulama dari Hijaz datang ke Kufah. Setelah itu belajar di Baghdad, jadi kita banyak mengenal matanya Imam Abu Hanifah. Jadi cerita Imam Abu Hanifah itu banyak dari ini. Bahkan disebut Imam Abu Hanifah itu seorang tabi'in. Karena beliau pernah belajar dari sahabat Anas bin Malik dan membaca hadis Tawabul Ilmi Qalidatun Ala Muslimin itu diambil oleh Imam Abu Hanifah dari sahabat Anas bin Malik. Berarti Imam Abu Hanifah itu tahu, tidak perlu dengan sahabi. Itu versinya pada apa itu ulama-ulama Hanafiyah. Nah, Imam Abu Hanifah maksudnya begini, datanglah jamaah. Berapa panjenengan ini datang dari Mekah Madinah, saya Imam Abu Hanifah itu kira-kira begitu gambarannya. Mereka berkata, jelas aturan. Wah Imam Abu Hanifah, kita ini berdiskusi tentang apa ini. Baik. Akhirnya, ini. Ya kamu rombongan begini kan gak bisa diskusi. begini, kamu punya syarat. Kamu pilih saja, aku debat contohnya itu sopoh. Nanti debat aku yang gini, kalau aku, ya lihatnya lihat saja. Artinya, biasa kurang tadi, para ulama berhijat, pembukaan, oke. Meminta salah satu yang terlibat untuk dana. Kita kira-kira berhijat-hijat dengan aku alipah. Bagaimana? Ini yang kamu jadikan wakil, ya. Nanti kalau debat ini saya kalah, saya ikut kamu. Kalau dalam debat ini dia kalah, ya ikut saya. Gimana? Terbuka. Siap. Anda tahu ini, kuat banget. Setelah terjadi itu, mereka jawab, sudah terima mahkota, sekarang saya dari terima semuanya. Sudah terima. Monggo awal-awal kita mulai diskusi. Apa jadi mahkota? Diskusi kita sudah selesai. Loh, kau sudah selesai kepada Abu Hanifah. Itulah cara kamu menjadi imam. Kamu tadi loh, bukan di situ. Milih si paling apa itu. Baru itu kan, sami nalakan, kalau kita loh. Jadi itu pasti kamu menjadi imam. Nyari yang terbaik, setelah itu sami nalakan kepada imam. Karena, kalau imam benar menggunakan satu dari mereka, mangkara lalu imam, wasiwa atau imam, lalu kira. Orang yang punya imam, maka bacaannya imam itu adalah bacaan baginya dia dibaca oleh imam Abu Hanifah. Meskipun nanti riwayat itu juga dibaca dari para ulama. Tapi intinya, ini salahnya. Imam Abu Hanifah kan alasannya, nek orang mukeh ngompor dalam barat kan bingung. Aku sih tahu mukeh siapa lagi. Itulah bedanya Allah dengan Abu Hanifah. Kalau satu miliar apa itu manusia sholat, semuanya baca Al-Fatihah, semuanya satu per satu disediakan oleh Allah. Itulah Allah As-Sami yang maha mendengar. Tanya sekedar bisa mendengar. Karena Allah maha mendengar. Itu bedanya Abu Hanifah dan Allah. Jadi kalau kita jawabkan hanya dari situ, ulama waktu tidak begitu. Tapi tidak kita tambahkan begitu. Itulah bedanya Imam Abu Hanifah dengan Allah. Menurut saya, tetap kalau kita jadi makmum, makmumnya tidak membaca keras, kita berusaha untuk mengembangkan itu. Ini naik orang, sempat motor, mau lari motor, insya Allah ada fatwa dari Imam Abu Hanifah, soalnya sudah sah. Maka kalau berujung tidak hilang, harus sehat dulu. Nek, bani dilalap sesuatu saat ruwet tidak konsentrasi, lalu motor, kalau jadi makmum, insya Allah sudah dipakukan lima tahun. Tapi kalau kita konsentrasi, bisa membaca, bacalah Al-Fatihah itu untuk menyempurnakan sholat kita. Itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf, kalau ada kesalahan tadi banyak yang jawaban-jawaban yang mungkin dasarnya belum saya sampaikan, maka panjangnya terus belajar. Jadi nanti kalau ada yang salah juga tolong diingatkan. Jadi ini kita sama-sama belajar, tapi mudah-mudahan ada manfaatnya.